بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk bisa bermajlis pada malam hari ini, majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, majlis yang mempelajari Al-Quran, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mempelajari dinullah Azza wa Jal, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan jalan menuju surga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka bihi tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, jalan yang mudah baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung dan berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan ke dalam hatinya untuk mendatangi majelis ilmu. Terkhusus di sini adalah majelis ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan majelis ilmu yang di dalamnya justru mencerca sunnah, bukan majelis ilmu atau menyampaikan perkara-perkara baru di dalam Islam, menjadikan itu bagian dari Islam, jadikan sebagai wasilah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mencontohkannya, demikian juga para sahabat. Bukan itu majelis-majelis yang dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmah. Wa dzakaramullah biman 'inda, ya Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut orang yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikat. Maka oleh karena itu penting untuk kita memilah dan memilih mana majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid dalam bab Maja'ah fi At-Tatayyur, masih bab Tatayyur At-Tasya'um, menganggap sial sesuatu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Syekh Muhammad Zuhab rahimahullahu ta'ala, Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'a, dari Abdullah Ibn Mas'ud secara marfu'. Kalau disebutkan secara marfu', artinya sampai kepada Rasulullah SAW, bukan perkataannya sahabat, bukan perkataannya Ibn Mas'ud, tetapi Rasulullah SAW. Atiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bittawakkul. Kata Nabi SAW, tiarah itu adalah kesyirikan. Tiarah itu adalah kesyirikan. Tiaratu syirik. Dan syirik yang disebutkan di sini adalah syirkul asghar. Wa ma minna, tidaklah di antara kami, illa, kecuali, maknanya waqa'a fi qalbihi syai'un min dhalik, tidaklah seorang pun di antara kami kecuali terbetik dalam hatinya tiara ini. Walakin Allah yudhibuhu bittawakkul, namun Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya, menghilangkan perasaan tiaroh itu, menganggap sia sesuatu itu dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis yang sahih. Adapun walakin Allah yuthibu tawakkul, ini disebutkan ucapannya Abdullah Ibn Mas'ud. Namun atiyaratu syirkun ini adalah ucapannya Rasulullah SAW, yang jelas menyebutkan tiarah itu termasuk kesyirikan. Syirik menganggap sial sesuatu yang dia lihat, dia dengar, apa saja, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk atau hajatnya, dia tidak melaksanakan hajatnya, membatalkan safarnya atau membatalkan pekerjaannya karena perkara itu, karena dia melihat sesuatu yang itu dianggap sial kalau dia safar, maka ini syirik. Jadi ucapan atau perkataan wa ma minna di sini adalah perkataannya Abdullah bin Mas'ud, bukan dari Rasulullah SAW. Yang dari Rasulullah atiyaratu syirkun. Wa ma minna ila akhirih, ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Tidak seorang pun di antara kita kecuali terbetik dalam hatinya tiarah ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan perasaan tiarah itu dengan tawakkal. Ini adalah obat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadha huwa al-ilaj, inilah obatnya, inilah penawar dari tiarah itu, adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min yatawakkalu ala Allah wa la yadurruhu ma waqa'a fi nafsihi ويذهب بإذن الله عز وجل ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله. Seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah tidak lama mudaratkan, tidaklah membahayakannya apa yang terbetik dalam hatinya. Kadang meragu-ragu, jangan-jangan saya nanti celaka, saya sial kalau saya tetap melanjutkan sabar saya tetap bekerja. Kadang muncul. Tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Apa yang terjadi pada dirimu semuanya sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendapatkan celaka memang sudah ditakdirkan. Kamu mendapatkan celaka. Yang kemudian menyalahkan. Ini gara-gara tadi saya lihat tuh saya tetap berangkat, akhirnya saya celaka. Nah, jangan, boleh seperti ini. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu billah, dan akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Idza tawakkala 'ala Allah wa bila, seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obatnya. Qala Ibn Qayyim rahimallahu taala wa wasawaf fa inna tira naun min asy-syirki. Nah, ini disebutkan juga Ibn Qayyim yang benar bahwasanya tiara itu termasuk dari jenis kesyirikan. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala berkata musannif rahimahullahu taala wali Ahmad من حديث ابن عمر ابن العاص عبد الله بن عمر بن العاص berkata musannif dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash, man radathu at-tiyara an hajatihi faqad ashraka. Qalu فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Barang siapa yang tiaroh itu menjadikan dia mengurungkan dari hajahnya, membatalkan hajahnya, tidak melaksanakan keinginannya itu gara-gara tiara, menganggap sial. Lihat orang buta, mendengar burung hantu, suara hantu, burung hantu, atau melihat apa saja, kemudian dia anggapnya sial. Faqada asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Tak berbuat syirik. Mereka lalu mengatakan, apa kafarahnya yang demikian itu? Qal, maka dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dirimu. Wa la taira illa tairuk. Dan tidak ada kesialan itu kecuali darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain dirimu. Hadis ini disebutkan oleh ulama hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Sini dan hadisnya dhaif. Ada Ibnu Lahiyah, disebutkan oleh ulama hadis dhaif, jelek hafalannya. Dan ada juga yang mensahihkan hadis ini, Allah alam, dhahir Ibn Lahiyah dhaif. Qauluhu, ucapan barang siapa yang tiara itu menjadikan dia membatalkan hajahnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Syahidnya tadi kita sebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, tiaratu syirkun, maka ini menjadi penguat. Jadi hadis ini, وذلك أن التيرة هي تشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. Yang demikian itu, أن التيرة bahwasanya تيرة adalah تشاؤم, menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Apabila sesuatu itu yang dia lihat atau dia dengar menjadikan dia kemudian mengurungkan hajahnya, membatalkan hajahnya, yang dia sudah berazm, dia sudah bertekad kuat untuk mengerjakannya, kairatis safar wanawi, seperti keinginannya untuk safar, sudah siap-siap, sudah masak bekalnya, sudah siap perjalanan jauh, tiba-tiba mau berangkat, dengar suara burung hantu, gak jadi, batal, tunda dulu, bahaya kalau kita berangkat ini ada musibah, maka ini apa, syirik, ini kesyirikan. Famanahu amma aradahu, dan dia pun mengurungkan apa yang dia telah tekad, dia inginkan tadi, apa yang dia inginkan tadi kemudian dia pun orangkan, tidak jadi. Nah, maka ini termasuk kesyirikan. Wa qauluhu fa kafartu dzalik ila akhirih, apa kafarahnya? Kafarahnya adalah kau ucapkan ini, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Berangkat. Jangan peduli dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kesialan itu, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadammana al-hadits, kandungan dari hadits, anna tiara la tadur man karihaha wa mada fi tariqihi, bahwasanya tiara itu tidaklah memudaratkan, tidaklah membahayakan seseorang. Man karihaha wa mada fi tariqihi, dan dia terus berjalan mengerjakan niatnya itu, tidaklah membahayakan orang yang membencinya, kemudian dia pun melangkah melaksanakan apa yang sudah menjadi azmnya itu, niatnya itu, tidak membahayakan. Wa amma man lam yukhlis tawakkul Allah, adapun orang yang tidak memurnikan, mengikhlaskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wastarsal ma'asyaitan fi dzalik, dan dia pun terus-menerus dalam waswas syaitan, jangan-jangan nanti benar kita ini tertimpa musibah, kita tadi seharusnya enggak boleh berangkat. Faqad yu'aqab bil wuqu' amma yakrah, terkadang dia diikop, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bil wuqu' amma yakrah, akan menimpa apa yang dia tidak senang itu. Apa yang dia benci itu akan menimpa dia. Beda kalau dia tidak peduli, bismillah jalan, selamat. Tapi kalau sudah ada tiarah, sudah ada ragu-ragu, was-was dalam dirinya, jangan-jangan kita kena musibah, tidak ikhlas tawakalnya kepada Allah, terkadang dia akan diikop, diberikan hukuman. Dengan apa? Al-wuku bima yakrah, akan menimpa apa yang dia benci, apa yang dia tidak senang itu menimpa dia. Lianna wa'arada an wajib iman billah, karena dia berfaid dari kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal khaira kullahu biyadi, bahwasanya kebaikan seluruhnya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawalladhi yujribahu li'ibadi li'abdihi bimasyiatihi wa iradatihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mendatangkan kemanfaatan, kebaikan kepada hamba-hambanya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yadfa'u 'anud-dur, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolak bahaya itu bagi hamba-hambanya. Allah semuanya yang memberikan manfaat, yang menyelamatkan, yang menyelamatkan dari bahaya. Wahdahu semata, bi kudratihi wa lutfihi wa ihsanihi, dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kelembutannya Allah dan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala khair illa minhu, tidak ada kebaikan kecuali darinya. Wa huwa alladhi yarfa'u asy-syarra 'an 'abdihi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolak kejelekan dari seorang hamba, sekalipun seorang itu berusaha untuk mencelakakan kamu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dan membela kamu, maka tidak akan menimpa kejelekan tersebut bagimu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau istamat ala yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik." Kalau sekiranya seluruh umat ini berkumpul dari kalangan jin dan manusia, berkumpul seluruhnya untuk memberikan satu bahaya kepadamu, kejelekan, musibah padamu, maka tidak akan bisa mereka menimpakan kejelekan, bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan akan menimpa kamu. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembar-lembar, sudah dituliskan takdir masing-masing makhluk. Maka jangan peduli yang seperti itu. Sudah berasa mau berangkat, jangan sampai tidak jadi berangkat karena tadi, karena tiaroh. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, fa ma asabahu min dhalika bi dhanbihi, dan apa yang menimpa seorang itu maka itu dari dosa-dosanya, dari dosanya, bukan karena tiarah tadi. Mungkin karena dia banyak dosanya, dia orang berbuat banyak berbuat maksiat, sehingga dalam satu urusannya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepadanya. Dan itu termasuk nam Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seseorang kalau disegerakan hukumannya di dunia ini. Kalau seorang pelaku maksiat disegerakan hukumannya di dunia ini, diberikan musibah Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Tapi kalau Allah menghendaki kejelekan bagi orang tersebut, dibiarkan dia di dunia ini hidupnya enak, tidak terkena musibah, tidak sakit, sehat, hidupnya makmur, tapi nanti di yaumul kiamah baru dibalas. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdil khaira ajjala lahu 'uqubah." Di dunia, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dikobrol dosa-dosanya, disisihkan dengan diberikan ujian. Wa idza arada Allahu asy-syarr, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang itu kejelekan, amsaka 'anhu bi dzambihi, Allah Subhanahu wa taala menahan dosa-dosanya itu. Artinya tidaklah Allah memberikan hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan, hatta yuwafiya yaumul qiyamah, sampai kemudian Allah balas dosa-dosanya itu di yaumul qiyamah, dimasukkan dalam neraka, disiksa. Tapi kalau Allah menaik kebaikan di dunia, sudah dia melakukan satu dosa, diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, celaka, patah kakinya misalnya, itu kebaikan. Allah menaik kebaikan, mungkin jadi dia sadar, dia taubat, mungkin dia sabar, ihtisab, dan menjadi penggugur dosa-dosanya. Naam. Maka ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ma asabaka min hasanatin, apa saja kebaikan yang menimpa kamu, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik, dan apa saja kejelekan yang menimpa kamu itu, fa min nafsik, karena itu perbuatanmu sendiri, dosa-dosamu sendiri, kejelekan yang kamu lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu musibah. Agar manusia itu mengintrospeksi dirinya. Ini antara hikmah dari musibah. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kemudian berikutnya qaul musannif rahimallahu taala, wa lahu min hadis Al-Fadl Ibn Abbas, dan juga hadis dari Fadl Ibn Abbas radhiyallahu taala an, innama atiyara ma amdak ma amdaka aw raddaka. Masih pembahasan tiara semua. Innama atiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiara itu, tiara tasya'um, namanya tiara kesialan, ma amdaka aw raddaka, apa-apa yang kamu amdaka, tetap kamu melaksanakan, melanjutkan niatmu, tekadmu, aradaka, atau engkau mengurungkannya, membatalkannya. Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Fadl Ibn Abbas, dari hadis Fadl Ibn Abbas. Nah, wal hadis dhaif, hadis ini dhaif. Sebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya hadis ini dalam sanadnya ada maqal, ada pembicaraan. Ucapan innama tiyara ma'amdaka awradaka, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ucapan ma'amdaka awradaka, kata Syekh, amma ma'radaka fala syakka annahu min atiyara, itu apa yang kamu batalkan, tidak jadi engkau mengurungkan niatmu itu, maka tidak diragukan lagi adalah termasuk tiyara. Adapun ma'amdoka, engkau tetap melanjutkan niatmu itu, tekadmu itu, tidak kau batalkan, maka kata beliau, ini tidak lepas dari dua perkara, tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, antakuna min jenis atiyarah, yang pertama itu termasuk dari jenis tiyarah. Bagaimana itu? Kata Syekh, wa dhalika biyastadilla li najahihi au adam najahi bi tiyarah. Seseorang itu bersidlal tentang keselamatannya atau tidak selamatnya itu dengan tatayur terhadap burung atau yang lain yang dilihat selamat atau tidaknya dia. Maka ini istiarah. Dan enggak boleh. Kemudian yang kedua, ayakun sabab al-mudhi, sebab-sebab dia tetap melangsungkan hajahnya itu adalah karena kalaman samiahu, ada sebuah kalimat yang dia dengar atau sesuatu yang dia lihat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kemudahan urusannya nanti. Misalnya dengar orang selamat, wah dia pun berharap bahwasanya nanti selamat dia, maka dia pun jadi melaksanakan hajatnya itu, jadi safar. Atau dia saksikan sesuatu, tiba-tiba ketemu dengan orang yang tersenyum padanya, maka dia pun melangsungkan niatnya safar. Ini kemudahan. Nah, mendengar kalimat-kalimat yang baik, maka kata Syekh, fa in hadha al-fal, maka ini al-fal yang yujibun Nabi SAW, yang Rasulullah menyenanginya, sebagaimana disebutkan pada hadis yang lalu. Yujibu al-fa'l. Mahu al-fa'l? Al-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Walakin akan tetapi idza tamada alaihi kana sababan liqdamihi fa hadha hukmu hukmu tiyarah. Namun ditambah oleh Syekh Utsaimin, akan tetapi kalau dia bersandar kepada sebab tadi, sebab dia mendengarkan kalimat yang baik dari cap seorang ketika bertemu dengan seorang orang itu mengatakan kepadanya, sukses, kamu berhasil, kamu selamat. Kalau itu jadikan sandaran, kemudian dia safar gara-gara ucapan itu, dia bersandar ucapan tersebut, maka ini hukumnya hukum tiyarah, sama hukumnya tiyarah, ini syirik. Wa id lam ya'tamin alaihi, tetapi kalau tidak bersandar kepada ucapan itu, lakinnahu fariha wa nashata, tetapi dia bergembira dan dia bersemangat dan bertambah semangatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ini termasuk fa'al, ini termasuk fa'al yang terpuji, fa'al yang terpuji. Jadi disebutkan Syekh di sini, kalau yang pertama tadi jenis tiarah. Jenis tiarah ini misalnya dia mengusir burung yang ada di sarangnya. Kalau dia terbang ke kiri, enggak jadi. Tapi kalau dia terbang ke kanan, maka jadi dia safar, melanjutkan safarnya. Jadi dia melaksanakan hajahnya. Maka ini tiarah. Ini tiarah. Kesyirikan. Adapun yang kedua ini, disebutkan yang kedua, dia mendengar ucapan-ucapan yang baik, lalu dia bersandar kepada ucapan tersebut, atau dia berharap dimudahkan urusannya, maka ini adalah fa'al. Namun kalau bersandar kepada sebab tadi, gara-gara ucapan yang baik itu, dia bersandar kepada ucapan yang baik itu, maka dia melanjutkan niatnya, maka ini masuk hukum tiarah. Masuk hukum tiarah. Tetapi kalau dia tidak bersandar, dia hanya senang, bergembira dan bersemangat untuk mendapatkan hajahnya, maka inilah fa'al yang terpuji. Ini fa'al yang terpuji. Jadi fa'al ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ada yang fa'al termasuk syirikan. Nah, ada yang terpuji. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qawl Al-Mufid, syarah kitab Tauhid. Jadi beda fa'al dan tiarah. Kalau fa'al itu pada perkara yang baik, tentang kebaikan. Kalau tiarah ini pada perkara-perkara yang jelek. Dan fa'al itu husnudzan billah azza wajal, bersangka baik kepada Allah. Adapun tiarah disebutkan adalah termasuk perbedaannya dengan al-fa'al. Pada tiyarah ini su'udhan, seseorang yang bertatayir itu berarti dia su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang al-fa'al, dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, seberat apapun musibah itu, hendaknya seorang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersangka buruk. Allah zalim, Allah tidak tidak adil. Saya ahli ibadah tapi saya diberi musibah, si fulan di maksiat tidak diberi musibah. Ini bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhon billahi azza wajal. Janganlah seorang itu mati kecuali dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membalas dalam hadis yang sahih sesuai dengan sangkaannya seorang hamba kepada Allah. Allah membalas seorang sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Kalau dia bersangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, membalas kebaikan kepadanya. Kemudian Khanifidin rahimani rahimullah menutup dari pembahasan ini tiarah Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan ilaj dari hadis-hadis yang kita bacakan, menyebutkan tentang obat penawar dari tiarah itu. Dari hadis-hadis yang kita bacakan, kalaupun ada yang dhaif ya, ada yang dhaif, kata beliau, thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam ma tu'alaj bihi at-tiyarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang menjadi obat atau penawar dari at-tiyarah ini. Wa huwa thalathatu umur. Ada tiga perkara yang bisa dilakukan oleh seseorang hamba yang terbetik di dalam hatinya itu tiarah, perasaan menganggap sial, menganggap tidak baik. Yang pertama beliau sebutkan at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mendatangkan kebaikan dan tidak ada yang mampu untuk menolak kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu sidqul i'timad. Jujurnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'atika billah, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manfa', wada fil mada', wada fil dar, dalam mendapatkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Ma fil asbab, yang disertai dengan melakukan sebab-sebab. Harus terkumpul dalam tawakal itu dua perkara, i'timad ala Allah dan fil asbab, bersandar kepada Allah dan menjalankan sebab-sebab. Tidak bisa orang bertawakal tetapi meninggalkan sebab. Kurang tawakalnya, salah tawakalnya, tinggal mobilnya, motornya tidak dikunci, pinggir jalan, tawakal kepada Allah supaya menjaga, kemudian tidak hilang. Nah, bukan tawakal yang benar, karena tidak melakukan sebab, dikunci dulu. Kalau sudah dikunci kemudian hilang, ya sudah, kita sudah berusaha. menjalankan asbab. Ini yang pertama, yang paling utama dan yang paling pokok, paling penting adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini sudah menghilangkan seluruh keraguan. Was-was syaitan itu akan hilang dengan orang memurnikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Bertawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Yang kedua, al-amru tsani ayyam diya fi hajatihi allati aradaha wa la yarji anha bi sababi tiyarah. Hendaklah dia tetap melangsungkan hajahnya, kerjakan apa yang sudah niatkan, dia bertekad, dia berniat, maka teruskan. Jafala wala yarji anha, janganlah dia kemudian mengurungkannya, enggak jadi. Yang ketiga adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi. Ya, sebagian ulama juga mensahihkan, Allahumma la ya'til hasanah illa an wa la yusayya illa an wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma la khair illa khair wa la dhair illa dhairuk wa la dhair illa dhairuk. Ini yang dibaca tiga perkara ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sebagai obat penawar dari tiarah ini. Selesai pembahasan tiarah dan kita masuk pembahasan berikutnya, maja fi at-tanjim. Ya, cukupkan saya mesin dulu ya. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita mulai pembahasan tentang tanjim, perkara yang terkait dengan bintang, yaitu menjadikan bintang itu sebagai alamat, tanda terjadinya kejadian-kejadian di bumi. Bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian di bumi ini. Ini keyakinannya orang-orang jahiliyah. Muncul bintang ini maka nanti akan terjadi bencana ini. Muncul bintang ini akan terjadi ini. Terjadi angin kencang, ada bintang muncul. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.